بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita telah membahas tentang pengertian lina'lama mayyattabi'ur rasula, agar nampak bagi kami, agar kami melihat siapa yang mengikuti rasul yang lebih tegas, yang lebih jelas. Kamu lihat dalam footnote itu, ya ada footnote itu. Di situ ada nggak footnote? Ya, nggak ada. Oh, cetakan itu nggak ada. Yang fotokopi itu kamu lihat di halaman 160, alinea terakhir. واقتصر ابن كثير في تفسيره على جعل المعنى ليعلم المؤمنون وينكشف حال ضعفاء الإيمان فقال. Jangan kamu perhatikan omongan si Nukil, tetapi yang kamu perhatikan ialah apa yang di antara dua kurung. Ya, kalau omongan penukil ini tidak apa mewakili omongan Ibnu Katsir. Nah, omongan Ibnu Katsir ini yang penting kamu lihat. Yaqulu ta'ala inna syara'na laka ya Muhammad, kami telah mensyariatkan bagimu wahai Muhammad, at-tawajjuha awalan ila baitil maqdis, menghadap lebih dulu ke baitil maqdis, thumma sarafnaka anhu ilal ka'bah, kemudian kami palingkan kamu dari baitil maqdis itu ke ka'bah, liyabhara. Sini penafsiran Ibnu Katsir sebagaimana yang sudah diterangkan mengambil merujuk kepada penafsiran Ibnu Abbas, liyabhara, agar tampak halaman yattabi'uka, keadaan orang yang mengikuti engkau, wa yuti'uka, dan mentaati engkau, wa yastaqbilu ma'aka, dan mereka yang menghadap, mau menghadap kiblat bersama engkau, haitsuma tawajjahta, kemanapun engkau dihadapkan, mimman yang qalibu ala aqidai, untuk dibedakan dari mereka yang qalib, membalik pada tumitnya, kedua tumitnya, yaitu mereka yang membangkang. Jadi lina'lama diartikan di sini liyabhara. Iya. Kalau kemarin Ibnu Abbas apa? Linara. Lina'lama diartikan apa? Linara, agar kami melihat. Ya, adapun ilmu Allah itu meliputi apa yang telah ditakdirkan olehnya, yaitu meliputi apa yang akan datang, apa yang sedang terjadi dan apa yang telah apa yang telah terjadi. Ya. Hadza penafsiran Ibnu Katsir ini yang abhar dibanding apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di atas. Nah, mayattabi'ur rasul. Sekarang kita telah mengerti apa tafsir daripada firman Allah lina'lama. Sekarang kita mempelajari apa pengertian mayattabi'ur rasul. Ay, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ay syara'na tilkal qiblata, kami tentukan kiblat itu lina'lama wa namtahina, agar kami melihat dan kami menguji man yattabi'ur rasula, siapa yang mengikuti rasul, yattabi'ur rasul yaitu wa yu'min bihi, mengikuti rasul dan beriman dengannya. Fa yattabi'uhu ala kulli halin, maka karena dia beriman kepadanya, dia pun mengikutinya dalam segala keadaan. Li'annahu abdun ma'murun mudabbarun, karena dia adalah abdun, hamba, ma'murun yang diperintah, mudabbarun yang diatur. Wa li'annahu, dan karena dia qad akhbarat al-kutub al-mutaqaddimah, telah diberitakan oleh kitab-kitab terdahulu, annahu yastaqbilul qiblata, annahu yastaqbilul ka'bata, bahwa rasul tersebut diberitakan kalau beribadah menghadap Ka'bah. Fal munsiful ladzi maqsudul haqq, maqsudul haqq, maka orang yang munsif, yang adil, ialah orang yang tujuannya, maksuduhu tujuannya ialah al-haq, mimma yaziduhu zalika imanan wa ta'atan lirrasuli, yaitu dari yang dari apa yang ditam dari dengan sebab tujuannya yang hak itu mengakibatkan yaziduhu dalik, tujuan yang atau niat dia kepada al-haq itu menambah menambah iman dia. Maksudul haq, niatnya yang hak itu adalah menjadi sebab yaziduhu zalika imanan, tujuan atau niat yang demikian itu menambah keimanan dia. Wa ta'atan lirrasul, dan dengan tujuan yang demikian itu tadi juga menambah ketaatan dia kepada Rasul. Karena niat, niat yang benar, niat dia yang ingin kepada al-haq itu menambah keimanan dia dan menambah ketaatan dia kepada Rasul. Ini keadaan orang yang yattabi'ur Rasul. Ya. Wa amma man inqalaba 'ala 'aqibaihi. Adapun orang-orang yang berpaling pada kedua tumitnya, yaitu membelakang, membangkang, wa 'arada 'anil haqq, dan menolak kebenaran, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, fa innahu yazdadu kufran ila kufri. Orang yang demikian ini, pembangkangan dia tersebut akan semakin kufur. Dia menambah kekafirannya di atas kekafirannya. Wa hayratan ila hayratih, dan menambah kebingungannya di atas kebingungannya. Dia semula sudah kufur, kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufurnya yang pertama karena perkara hasad, kedengkian, yaitu kalau orang-orang Quraisy banyak dari mereka kufur kepada Muhammad dengan berbagai macam alasan. Kalau seperti seperti Bani Abdusyam atau Bani Umayyah, mereka kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad dari Bani Hashim. Masa bagian kepengurusan Ka'bah Bani Hashim, bagian penerimaan jamaah haji Bani Hashim, sekarang Nabi dari Bani Hashim juga tidak bisa begitu. Dasar kekufurannya semula hasad, ditambah lagi kekufurannya ketika ada keputusan pemindahan kiblat, yaitu karena memang dasarnya sudah ingin mencari alasan pembenaran kepada kekufuran dia, maka dengan peristiwa ini akan akhirnya dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Dulunya mau sok menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kembali kepada Ka'bah. Nah, begitu. Jadi menafsirkan perbuatan Nabi yang berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu dengan cara kufur, sehingga kufur di atas kekufuran pada mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasara kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad dari orang Arab. Masa kami adalah kelompok intelektual disuruh beriman kepada badui-badui Arab yang buta huruf seperti itu? Itu Muhammad ya, dari kalangan buta huruf, dari kalangan orang-orang rendahan dan sebagainya, bangsa rendah, badui tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Begitu mereka kufur. Pertama kali mereka kufur karena hasad, yaitu kok enggak dari kami Nabi, kok justru dari kalangan ummi, ummiyun, ya begitu. Nah, dengan peristiwa pemindahan kiblat itu, mereka mengatakan, nah kan, mereka sudah benar menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang malah pindah ke Ka'bah. Nah, ini memang, jadi karena memang dasarnya maksuduhu, tujuannya ialah kepada al-batil, mencari pembenaran kepada kekafirannya, sehingga dengan peristiwa ini menjadi semakin tambah kafir. Mereka bingung, hairah, dan dengan peristiwa ini ditambah lagi kebingungannya. Iya, karena mereka bingung dengan mengapa kok Allah mengutus Rasul tidak sesuai, tidak cocok dengan selera mereka. Begitu. Ditambah bingung lagi dengan keputusan yang demikian ini. Jadi begitulah keadaan orang-orang yang membangkang. Setiap ditampilkan oleh Allah ketentuan syariah, pasti bertambah kufur, bertambah bingung. Wa yudli bil hujjatil batilah al mabniyya ala syubhatin la haqiqata laha. Mereka berdalil atau berhujjah dengan dalil yang batil, ya, yang dibangun di atas argumentasinya, dalilnya dibangun di atas apa? Syubhat, ya, la haqiqata laha, yang tidak ada hakikatnya. Syubhat itu kesamar-samaran, kerancuan, kekaburan, itu syubhat. Jadi dalil mereka yang membangkang itu mesti ialah syubhat. Dia sangka itu dalil, padahal sama sekali tidak punya nilai sebagai dalil. Ya, itu namanya syubhat. Wa in kanat ay sarfuka anha, walaupun sarfuka anha, dipalingkannya engkau hai Muhammad dari Baitul Maqdis, lakabiratun, dipalingkannya engkau, ya, dari satu kiblat ke kiblat yang lainnya, lakabiratun aisyaqah. Kabirah di sini adalah maknanya syaqah, berat, sungguh sangat berat. Beliau dipalingkan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, itu amat berat. Illa 'ala alladziina hada Allah, kecuali bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk. Allah kalau memberi petunjuk seseorang, fa'arafu bidzalika ni'matallahi 'alaihim, mereka yang mendapatkan petunjuk Allah itu, mereka mengerti dengan ketentuan itu nikmat Allah atas mereka. Wa syakaru, dan mereka bersyukur. Wa aqarru lahu bil ihsan, dan mengakui kebaikan Allah. حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم di mana Allah menghadapkan mereka ke Al-Baitul Azim, yaitu ke Ka'bah ini, setelah mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Alladhi faddalahu ala sa'iri biqa'il ardi, yang Allah utamakan Ka'bah itu, Allah utamakan Al-Masjidil Haram tersebut atas segenap wilayah bumi. Biqa'il Ard, wilayah bumi. Wa ja'ala qasdahu, dan Allah jadikan apa Al-Masjidil Haram itu sebagai tujuan atau sebagai arah untuk ibadah, ruknan min arkanil Islam, dan Allah jadikan itu sebagai rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu rukun kedua dan rukun kelima. Rukun kedua yaitu sholat menghadap kemana? Ke kiblat, ke Ka'bah. Juga rukun kelima haji, qasduhu ila aina, ilal Ka'bah. Haji menuju kemana? Ke Ka'bah juga. Allah jadikan sebagai rukun Islam. Wahadiman lidzunubi wal atham, dan juga dengan ini Allah jadikan Ka'bah sebagai penghancur dosa dan penghancur dosa-dosa dan kejelekan. Ya, bagaimana Ka'bah menjadi penghancur dosa dan kejelekan? Mereka yang menunaikan haji kemudian berangkat ke Ka'bah, menunaikan manasik haji di sana, ketika selesai maka dia telah terampuni dosanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasan bagi orang yang berhasil menunaikan haji yang mabrur kecuali surga. Raja'aka yawma waladathu ummuh, dalam riwayat lain Nabi mengatakan mereka yang berhasil menunaikan haji mabrur, dia pulang ke kampungnya seperti keadaan dia dilahirkan oleh ibunya. Yaitu kalau bayi berarti apa? Bersih dari segala dosa. Begitu kedudukan Ka'bah. Faliada khaffa alaihim dhalik wa syaqqa ala man siwahum. Oleh karena itu, dalam peristiwa keputusan Allah yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Ka'bah, itu semua menjadi ringan bagi mereka yang taat kepada Rasul, yang mengikuti Rasul, yang beriman pada Rasul, berhubung melihat fadilah yang ada padanya. Dan amat berat keputusan tersebut atas mereka yang tidak mentaati Rasul. Alaman siwahum, atas mereka yang selain orang-orang yang mengikuti Rasul itu. Summa qala ta'ala, kemudian setelah itu Setelah Allah membeberkan bagaimana sikap orang-orang yang dalam kaitannya dengan ketentuan Allah pemindahan kiblat itu, masing-masingnya dengan tabiatnya, diberitakan oleh Allah orang-orang yang mengikuti Rasul dengan tabiatnya dan sikap-sikapnya, kemudian orang yang membangkang kepada keputusan itu, diberitakan oleh Allah sifat-sifatnya. Summa qala ta'ala, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Kemudian Allah menyatakan, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Ai ma yambaghi lahu, yani tidaklah pantas, tidak sepantasnya bagi Allah, wala yaliqu bihi ta'ala, dan memang tidak cocok yang demikian ini bagi Allah yang Maha Tinggi untuk berbuat demikian, yaitu menyia-nyiakan iman kalian. Ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi hal ini bagi Allah. Makanya Allah nafikan yang demikian itu dari dirinya, bahwa tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Allah. Bal huwa minal mutana'in min mumtani'ati 'alaih, bahkan yang demikian itu adalah termasuk al-mumtani'at 'alaih, sesuatu yang tidak boleh terjadi pada Allah. Karena itu Allah nafikan. Fa akhbara annahu mumtani'un 'alaih, maka Allah beritakan bahwa yang demikian itu mumtani' 'alaih, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mustahil, dan sesuatu yang mustahil. Ayubi'a imanakum untuk menyia-nyiakan iman kalian, artinya menyia-nyiakan, tidak memberikan pahala kepadanya. Tidak mungkin Allah bersikap demikian. Wa fi hadza, di dalam pernyataan Allah ini ada bisyarah azimah, bisyaratun azimatun, ada berita gembira yang sangat agung. Liman manallahu alaihim bil islami wal imani, bagi mereka yang Allah anugerahkan kepada mereka Islam dan iman, yaitu bi annallaha sayahfadhu alaihim imanahum, bahwasanya Allah akan memelihara iman mereka. Fala yudhi'ahu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian diterangkan oleh Syekh bagaimana Allah memelihara iman orang yang dianugerahi Islam dan iman. Wa hifdhuhu, adapun pemeliharaan Allah itu terhadap iman, nawani, ada dua macam, yaitu hifdhun anidhiya'i wal butlan, dipelihara dari kemungkinan adhiya', hilang sia-sia, wal butlan, dan gugur sama sekali, yaitu bi'ismatihi lahum an kulli mufsidin wa muzidun lahum. Dengan cara bagaimana? Wa muzidun, muzidun dar, dengan cara Allah memelihara iman itu, iman itu, iman yang ada pada mereka itu dipelihara oleh Allah dari segala mufsid, dari segala yang merusak iman, ya, dari syirik, dari bid'ah, dari ma'asi, ya. Dengan cara begitu Allah memelihara iman orang mukmin. Wa muzidun lahu, dan Allah tambah terus iman mereka itu. Itu cara pemeliharaan Allah terhadap imannya kaum mukminin. Wa munqisun minal mihanil muqlaqah, dan Allah mengurangi dari al-mihan, cobaan, ujian, al-muqlaqah yang menggoncangkan, menggoncangkan iman, ya. Wal ahwa as-saddah, dan juga Allah kurangkan, Allah tahan dari hawa nafsu yang saddah. Saddah menghalangi orang itu kepada jalan, kepada amal saleh. Jadi cara Allah memelihara iman, ya, dengan cara iman itu dijaga oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya dari kerusakan dan kebatilan. Caranya bagaimana? Yaitu dijaga oleh Allah dari segala apa pengrusak-pengrusak iman. Dihindarkan orang itu dari syirik dengan hidayah dan taufiknya. Dihindarkan orang itu dari bid'ah dengan hidayah dan taufiknya. Diselamatkan orang itu dari berbagai kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Allah terus-menerus tambah iman dia. Allah bimbing dia dengan hidayah dan taufiknya untuk orang ini mudah beramal saleh, amalan-amalan saleh yang menambah iman dia. Ya. Kemudian juga Allah kurangkan dengan iman itu, Allah kurangkan dari segala malapetaka yang akan menggoncangkan keimanan dia. Ya, dan Allah tahan segala hawa nafsu yang saddah, yang menghalangi dia dari amal saleh. Semua itu dengan bimbingan Allah, hidayah dan taufik dari Allah. Seperti bagaimana Allah memelihara imannya pemuda Ashabul Kahfi. Allah beritakan, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambah hidayah mereka. Juga ya, Allah menyatakan dalam surat apa Al-Anfal ayat kedua, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, dia akan takut dengannya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia akan bertambah imannya dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi begitu Allah memelihara kaum mukminin imannya dengan bimbingannya. Jenis kedua daripada pemeliharaan Allah terhadap iman, wahidun bitanmiyatihi lahu, dengan yaitu pemeliharaan Allah dengan ditumbuhkannya iman itu, wa taufiquhum lima yazdadu bihi imanuhum, dan Allah bimbing mereka kepada apa-apa yang menambah iman mereka. Allah bimbing mereka kepada amalan-amalan yang akan menambah iman mereka. Wa yatimmu bihi iqanuhum, dan Allah bimbing dia kepada perkara yang yatimmu bihi, yang akan semakin sempurna iqanuhum, keyakinan mereka. Ya, ini pemeliharaan Allah kepada iman orang mukmin. Nah, Allah Maha tahu sesungguhnya seseorang itu beriman benar-benar atau dia adalah orang munafik. Allah Maha tahu. Ya, karena Allah Maha tahu apa yang di dalam hatinya, sehingga kalau kenyataannya orang yang menyatakan beriman tetapi hidupnya semakin jauh dari iman, bahkan kemudian berakhir wal'iyadu billah dengan kekufuran, itu karena Allah tahu bahwa memang dia itu bukanlah beriman dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah biarkan dia dengan kemunafikannya, dan Allah munculkan kemunafikannya itu dalam perkataan ataupun perbuatan. Allah Maha tahu ketika seorang mukmin tenggelam, terjatuh dalam kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, tetapi dia si mukmin ini dengan iman yang ada pada dirinya benar-benar tersiksa hatinya dengan perbuatan kemaksiatan itu, dan dia bercita-cita untuk bisa kembali kepada siratal mustaqim, akhirnya Allah bukakan bagi dia hidayah dan taufik untuk taubat dari segala kemaksiatannya. Kemudian dia berubah, menambah amalan-amalannya dengan amalan saleh, dan kemudian mereka dia mengakhiri hidup dengan iman. Semua itu diketahui oleh Allah karena Allah Maha tahu apa yang di dalam hati. Sehingga pemeliharaan Allah terhadap iman itu pasti, ya, jitu, karena tepat sasaran. Allah tidak keliru di dalam memelihara iman. Bakamat tada'akum bi'anna hadakum lul iman, maka sebagaimana Allah memberikan permulaannya kepada kalian, yaitu Allah anugerahkan kepada kalian dengan Allah tunjuki kalian kepada iman, fasayahfadhuhu lakum, maka Allah akan memelihara iman itu bagi kalian juga. sebagaimana Allah telah menunjuki kalian kepada Islam dan iman, juga Allah akan memelihara iman kalian. Wa yatimmu ni'matahu, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya dalam bentuk hidayah dan taufik, dan dalam bentuk amalan-amalan saleh itu, bitanniyatihi, dengan terus menumbuhkan iman itu, wa tanniyati ajrih, dan juga terus menumbuhkan pahalanya, wa thawabih, dan balasannya, wa hifdih, dan dengan pemeliharaannya, min kulli mukaddarin, dari segala kekeruan atau kotoran. Bal idza wujidatil mihan al maqsud minha, bahkan apabila terjadi mihan, berbagai malapetaka, yang dituju daripada berbagai malapetaka itu adalah tubayyinul mu'min as-sadiq minal kadhib, untuk Allah menerangkan, membedakan, tubayyin, untuk Allah membedakan al-mu'min as-sadiq, mu'min yang memang benar-benar mu'min, minal kadhib, dari, dibedakan dari mukmin yang dusta, yang apa, berpura-pura mukmin. Fa innaha tam tumahhisul mukminina wa tudhiru sidqahum, karena malapetaka-malapetaka itu tumahhisul mukminin, membersihkan orang mukmin dan menampakkan kejujuran orang mukmin itu, bahwa dia melalui berbagai malapetaka itu akan terlihat dia memang sungguh-sungguh adalah orang mukmin. Wa kana fi hadza ihtirazan amma qad yuqal, seakan-akan ini adalah sebagai ihtirazan, ihtiraz yaitu penjagaan dari apa yang dikatakan. Inna qawlahu, di mana Allah menyatakan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi, ya, qad yakunu sababan litarki ba'dil mu'minina imanahum. Jadi ihtirazhnya di mana? Kadang-kadang peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu bisa-bisa menjadi sebab untuk sebagian mukminin meninggalkan iman mereka. Bisa-bisa menjadi demikian. Fadaba'a hadzal wahm biqaulihi, maka Allah menolak sangkaan yang demikian itu dengan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak, artinya Allah tidak membiarkan orang mukmin menjadi murtad gara-gara pindah ke apa, pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya, bitaqdirihi li hadhihi mihna aw ghairiha, dengan ketentuan Allah datangnya mihna, ujian semacam ini atau yang se ya atau yang lainnya. Ini pengertian pertama, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, yaitu untuk sebagai bantahan Allah pun bagi adanya anggapan atau sangkaan sangkaan sebagian orang dengan pindah kiblat itu nanti diakibatkan akan murtadnya orang mukmin, atau bayang-bayang pada diri Rasul kalau ini disampaikan nanti sebagian orang yang sudah masuk Islam bakal murtad. Bayang-bayang itu ditolak oleh Allah dengan penegasan ini. Ini makna pertama. Wadakhala fi dzalika man mata minal mu'minina qabla tahwilihi al-Ka'bah. Makna kedua yaitu masuk pula dalam pengertian ini firman Allah dalam hal ini, wa makana Allah liyudhi'a imanakum, ialah untuk mereka yang mati dari kalangan kaum mukminin sebelum pindahnya Ka'bah. Kan mereka sebelum pindahnya Ka'bah, mereka itu sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, sampai mati menghadap Baitul Maqdis. Nah, terus ada anggapan ketika pindah kiblat ke Ka'bah, lalu bagaimana mereka yang sampai mati sholat menghadap Baitul Maqdis? Jangan-jangan tak diterima, kasihan ya. Hal ini ditolak oleh Allah, anggapan demikian, dengan mengatakan Allah tidak menyanyiakan iman orang mukmin. Ya, tetap juga mereka diberi pahala. Fa inna Allah la yudhi'u imanahum, karena Allah tidaklah menyanyiakan iman mereka. Likaunihim imtathalu amrallah, karena mereka sampai mati menunaikan perintah Allah, yaitu perintah salat menghadap Baitul Maqdis, wa ta'ata rasulihi fi waqtiha, dan mentaati rasulnya, mentaati Rasul Allah dalam waktu itu ketika dia hidup. Wa ta'atullah, adapun ketaatan kepada Allah, imtithalu amrihi fi kulli waqtin bihasbi dhalik, menunaikan segala perintahnya pada segala waktu sesuai dengan keadaan orang itu. Karena waktu itu keadaannya diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, maka dia pun taat dengan tetap menghadap Baitul Maqdis. Nah, ila hunayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.